Sayang, aku mau tahu seperti apakah, sebesar apakah cintamu yang aku mau kamu tahu. Demi kamu aku serahkan semua padamu. Watch this.